Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki ayat yang ke 74 gitu. Naam. Dari surat Ali Imran juz yang ketiga. Yang mana ayat yang ke-74 ini nanti menjelaskan mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kekhususan-kekhususan terhadap hamba-hamba yang Allah Ta'ala kehendaki, seperti risalah, kenabian, atau yang lainnya. Karena keutamaan yang mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Oleh karena itu kita sangat dilarang untuk iri, dengki, hasad terhadap saudaranya yang memiliki kelebihan ilmu atau harta. Naam, maksudnya iri di sini adalah iri yang mengakibatkan keinginan dia untuk agar kebaikan itu hilang dari saudaranya. Adapun kalau hasad yang dikenal dengan ghibtah, naam, ghibtah itu keinginan, dia punya keinginan kebaikan yang ada pada saudaranya, namun tidak berkeinginan kalau kebaikan itu hilang dari saudaranya. Itu ghibtah. Kalau ghibtah diperbolehkan, namanya ghibtah. Jadi bedakan dengan hasad dan ghibtah ya. Namanya apa? Ghibtah. Ghibtah itu hasad yang diperbolehkan. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada iri yang diperbolehkan kecuali dalam dua keadaan. Pertama, iri terhadap orang yang diberikan padanya harta yang banyak. Nah, dan dia ingin kalau seandainya seperti sebulan tersebut agar bisa berinfak bersedekah dengan harta yang banyak tersebut. Tapi enggak ingin kalau apa? Kalau harta itu hilang dari sebulan. Nah, itu ghibtah namanya. Yang namanya hasad yang tercela itu dia berkeinginan semoga harta sebulan habis, semoga sebulan enggak punya harta lagi. Nah, keinginan seperti itu namanya apa? Iri. Si fulan ini pintar banget ya, semoga dia enggak pintar lagi, semoga ilmunya hilang misalkan. Nah, itu yang namanya iri tercela. Paham ya? Yang kedua, iri terhadap orang yang dia itu punya hafalan Al-Qur'an. Atau dia itu punya hafalan atau punya ilmu. Paham ya? Nah, dia keinginan agar seperti si fulan, berkeinginan agar menjadi seperti si fulan, punya ilmu, punya hafalan Al-Qur'an sehingga dia bisa menggunakan pada jalan yang benar. Nah, itu juga keirian yang diperbolehkan. Paham ya? Iri yang terpuji tadi apa namanya? Iri yang terpuji tadi namanya apa? Ghibtah. Namanya apa? Ghibtah. Nah, tercatat ya. Ghibtah itu dalam kurung iri yang terpuji. Hasad, na'am barakallahu fikum, yang tercela adalah rasa hasad yang ingin kalau kebaikan itu hilang dari saudaranya. Bedanya insyaallah mudah ya, perbedaannya. Mafhum Usama? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi ada ghibtah, ada hasad yang madmum. Na'am. Kita baca barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dengan rahmatnya dan kasih sayangnya terhadap siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung dan besar. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara kita terkadang sama-sama dulu di majelis ilmu, sama-sama dulu belajar, sama-sama satu guru misalkan, ternyata saudara kita lebih tinggi, hafalannya lebih banyak, dia lebih unggul misalkan. Nah, itu kita gak perlu iri. Maksudnya iri yang tercela, jangan. Tapi kita berkeinginan untuk seperti si fulan yang berilmu itu, bagus. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau seandainya kita tidak bisa menjadi seperti orang yang berilmu itu, paling minim menyerupai. Saya menyerupai orang-orang yang berilmu, menyerupai orang-orang saleh, walaupun kita sendiri bisa dikatakan belum saleh ya, dulu ya. Na'am barakallahu fikum, sebagaimana sebutkan dalam pepatah atau pantun, fatashabbahu fa in lam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Nah, serupalah kalian dengan orang-orang saleh walaupun kalian itu bukan orang saleh. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Maksudnya, nah paling minim kita serupa dengan mereka. Mungkin cara berpakaian, cara berbicara, cara pergaulannya, walaupun kita bisa dikatakan belum menjadi orang saleh. Paham ya? Ayuhan na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Ikhwani fi din azzani wazakumullah. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang mutlak. Naam, dalilnya ingat-ingat ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu artinya yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Terkadang antum perhatikan, ada orang yang hafalan Al-Qur'annya menghafalnya cepat, hilangnya cepat juga. Satu. Kedua, ada orang yang menghafal Al-Qur'an hafalannya lambat tapi hilangnya lama juga. Dua. Ketiga, ada orang yang menghafal Al-Qur'an hafalannya lambat, hilangnya cepat. Ada enggak? Menghafalnya sudah lambat tapi hilangnya cepat. Ada juga. Kemudian ada yang keempat. Apa yang keempat? Yang pertama, ngapalnya cepat, hilangnya cepat juga. Yang pertama. Yang kedua, hafalnya lambat, hilangnya lambat juga. Yang ketiga, hafalnya lambat, hilangnya cepat. Oh, yang keempat apa? Hafalnya cepat, hilangnya lambat itu ya. Ada juga seperti itu. Ini keutamaan tersendiri. Yang di sini yang kita paling minim yang mana gitu kan kita harus tahu, paham ya? Nah, terkadang kita menghafal cepat, hilangnya lambat. Kadang hafalnya cepat, hilang cepat juga. Hafalnya lambat sekali, tapi cepat hilang. Paham ya? Itu yang seringnya kita rasakan. Paham ya? Yang kita rasakan biasanya hafalnya cepat, tapi hilangnya cepat juga, itu ada juga. Ada juga yang menghafalnya lambat, hilangnya lama juga. Ada yang sudah hafal lama, hilang cepat. Nah, seperti itu perlu na'barakallahu fikum diketahui agar kita mengetahui kadar kita semuanya. Paham ya? Rahimallahu mar'an man 'arafa qadra nafsih. Artinya adalah Allah Ta'ala merahmati orang yang dia itu mengetahui kadar dirinya. Ngabarakallahu fikum, seperti itu. Karena keutamaan itu berbeda-beda. Keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ngabarakallahu fikum. Ikhwani fi din azdani wazakumullah, qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik. Innallaha yakhtassu min khalqihi man yasha'u bin nubuwati wal hidayah ila akmal syara'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari kalangan hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya orang yang Allah Taala kehendaki untuk mendapatkan an-nubuwah, kenabian, wal hidayah, dan juga petunjuk, ila akmal syara'i, kepada syariat yang paling sempurna. Wallahu dzul ihsani wal ata'il katsir al wasi'. Dan Allah lah zat yang memiliki kebaikan dan pemberian yang banyak dan luas. Jadi pemberian sedikit ataupun banyak, nampak ataukah tidak, terasa ataukah enggak, itu semuanya pemberian yang diberikan kepada kita dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sedikit banyak pemberian berupa kenikmatan, terasa ataukah tidak, yang diberikan kepada kita itu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pendek, dihafal ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pendek kan? Pendek, mudah dihafal. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan sedikit ataupun banyak, nampak ataukah enggak, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sudah hafal ayatnya kan, antum? Ayo, naam. Tapi penerapannya perlu diulang-ulang. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kehidupan. Naam, sejak dahulu kita dilahirkan hingga saat ini sangat besar sekali. Dan kita semuanya tentunya apa? Na'am barakallahu fikum, tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Na'am barakallahu fikum, dalilnya mana, Pak Wihan? Apa? Dalilnya mana? Bahwasannya kita semuanya tidak mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Apa? Sering muncul itu ya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Naam, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu juga dihafal. Sering muncul. Paham ya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mau menghitung-hitung dengan jari jemari, dengan lantunan kata-kata, dengan sebutan-sebutan, enggak akan mampu. Karena nikmatnya sangat banyak dan besar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat yang paling besar yang diberikan kepada hamba, nikmat apa, Abdurrahman? Nikmat apa yang paling besar diberikan kepada seorang hamba? Naam, nikmatul Islam was sunnah. Nikmatul iman. Karena kenikmatan inilah yang akan bisa apa? Melindungi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmatnya harta, kekayaan itu belum tentu bisa melindungi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Naam, hanya saja harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian terkadang menjadi fitnah, menjadi penghalang untuk beribadah. Coba kalau hartanya banyak, dia bingung mau ke masjid, khawatir hartanya dicuri orang, ya enggak? Terkadang kalau anak-anaknya banyak kemudian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka, dia juga tidak bisa melaksanakan ibadah. Naam ya. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, keutamaan yang mutlak itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qala Allah taala fi kitabil karim, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-75. Ayat yang ke-75 ini dari surat Ali Imran menjelaskan kepada kita semuanya tentang gerak-geriknya orang-orang ahlul kitab. Tentang apa? Gerak-geriknya orang-orang ahlul kitab. Kriteria sifatnya orang-orang ahlul kitab. Naam, yang kemarin sudah kita lewati. Mereka tuh was-was, gak pengen kalau ilmu itu nampak di hadapan kaum muslimin, karena khawatir ilmunya diambil oleh kaum muslimin, sehingga nanti mereka khawatir kalau kaum muslim lebih unggul daripada orang-orang ahlu kitab atau orang Yahud. Nah sekarang juga tidak jauh beda. Nah perhatikan baik-baik. Nah kita lihat, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Dan dari kalangan ahlu kitab itu, ahlu kitab di sini maksudnya orang Yahud ya. Karena ahlu kitab ada dua, orang Yahud dan Nasara. Walaupun Nasara tidak jauh beda juga dengan orang Yahud. Naam. Dan di antara kalangan ahlu kitab orang Yahud, ada orang yang jika engkau percayai, engkau berikan kepercayaan dengan sebuah harta yang melimpah, naam, niscaya dia pun akan mengembalikan kepadamu tanpa ada pengkhianatan. Wa minhum, dan di antara mereka ini, man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qaima. Dan di antara mereka orang-orang Yahud, ada juga orang yang jika engkau berikan kepercayaan kepadanya dengan satu dinar saja, itu enggak akan kembalikan kepadamu kecuali kalau kamu sudah meminta berulang-ulang. Paham ya? Nah, meminta berulang-ulang maksudnya itu, na'am barakallahu fikum, tidak amanah, justru berkhianat, minta berulang-ulang baru diberikan itu. Tapi ada juga yang langsung diberikan yang pertama tadi. Naam, kita lihat. Dzalika bi'annahum qalu, kenapa sih sebabnya? Sebabnya kesombongan mereka. Dan sebabnya karena apa? Naam barakallahu fikum hafizakumullah, karena akhlak mereka yang jelek. Kita lihat apa sebabnya. Dzalika bi'annahum qalu, yang demikian itu sebabnya karena mereka mengucapkan laisa 'alaina fil ummiyina sabilun. Nah, mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kita semuanya untuk mengambil harta orang-orang Arab. Paham ya? Ummiyun di sini bisa maknanya orang-orang Arab atau orang-orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis. Jadi ummi itu bukan ibu ya. Kalau ummi yang itu memang ibu, cuman ummiyun adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu penting ya, tulis ya, catat ya. Nah, ummiyun adalah sebuah sebutan untuk orang-orang yang apa? Alladzina la yaqra'una wala alladzina la yaktubuna wala yaqra'una al-maktub. Paham ya? Jadi ummiyun sebutan bagi orang-orang yang apa? Yang mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, buta huruf istilahnya gitu. Nah Nabi kita Muhammad SAW juga semula dari kalangan apa? Ummi. Dari kalangan ummi. Coba bayangkan ketika awal kali menerima wahyu, nam barakallahu fikum, beberapa hari sebelum menerima wahyu Rasulullah beribadah di mana? Di Gua Hira. Ngam yatahannas, beribadah. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Nah, Rasulullah diperintahkan baca Iqra. Apakah Rasulullah langsung bisa baca? Enggak. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Sampai diulang-ulang, "Iqra, Iqra, Iqra." Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Akhirnya apa? Diajari oleh malaikat Jibril. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Zat yang mengajari manusia yang semula tidak tahu. Rasulullah SAW dari kalangan ummi. Jadi ummi itu adalah apa? Adalah alladhi la yaktub wa la yakra'ul maktub, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Paham maksudnya ya? Naam. Namun yang diinginkan di sini adalah orang-orang Arab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mereka orang Yahud mengatakan kita enggak ada dosanya. Ngambil hartanya orang-orang Arab itu enggak ada dosanya katanya. Itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala bagi kita katanya. Seperti itu. Nah, enggak mau mereka menunaikan sebagian yang sudah dipinjamkan untuk mengembalikan misalkan, enggak mau. Mereka mengatakan itu halal bagi kita sudah. Dihalalkan. Tapi ini apa? Ucapan yang bohong. Kita lihat. Wa yaquluna 'ala Allahi kadhiba wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah atas nama Allah Ta'ala dengan sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi mereka berani bersumpah. Berani bersumpah untuk apa? Mendapatkan harta duniawiyah. Hati-hati. Nah, yang sangat berbahaya itu adalah sumpah. Na'am barakallahu fikum. Tapi fungsinya apa? Untuk na'am dia berdusta. Dan mendapatkan apa? Harta duniawiyah atau yang semisalnya. Paham ya? Na'am. Demi Allah. Ini jualannya aja gak boleh sekian. Padahal cuman sekian misalkan. Nah, misalkan dia jual baju. Kulaan. Kulaan tahu kulaan ya. Kulaan itu ngambil dari pusatnya cuman 50 ribu. Karena dia jual beli biar laku banyak, dia mengatakan demi Allah ini aja dari sumbernya sana, dari tokonya aja nggak boleh 100 ribu, padahal dia berdusta itu, padahal cuma 50 ribu. Ini demi untuk apa? Mendapatkan uang yang banyak tadi. Itu keliru. Jual beli nyari untung itu nggak masalah, tapi nggak usah bohong, nggak usah bohong. Tapi kalau memang terpaksa harus disebutkan, sebutkan aja ini kulaannya aja 50 ribu kok, kami cuma ngambil untung 5 ribu, tak jual 55 ribu. Itu bagus kalau harus disebutkan, walaupun pada asalnya di dalam transaksi jual beli itu gak perlu antum sebutkan ambilnya berapa aslinya ya. Nah, tapi kalau terpaksa harus sebutkan, jujur itu loh, bukan dengan sumpah, demi Allah ini aja ngambilnya gak boleh 75 ribu, padahal 50 ribu. Dusta gak ya? Nah, ini bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa diancam dengan ancaman neraka yang mengerikan. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azdani wa zakumullah, ini orang-orang Yahud ini, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mengatakan ini halal hartanya untuk kita, enggak dosa kita. Allah Ta'ala sudah menghalalkan untuk kita. Padahal bohong enggak itu? Bohong. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, sebelum kita baca tafsirannya, hanya sekedar mengulangi kembali apa itu ummi tadi. Dan apa ummi? Orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Paham ya? Itu ummi. Paham ya? Nama zamannya ummiyun. Jadi ummiyun adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau globalnya buta huruf itulah istilahnya. Nah, secara globalnya istilahnya buta huruf. Nam. Kita lihat barakallahu fikum hakikatullah. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun atabahumullah. Wa min ahli alkitab min alyahud man in ta'manhu 'ala katsirin min almal yu'addihi ilaik min ghairi khiyanatin. Dan dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahud, ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya dengan harta yang banyak, dia akan mengembalikan kepadamu tanpa khianat, tanpa berkhianat. Yang satu. Nah, walaupun ada juga yang berkhianat. Kita lihat berikutnya, wa minhum man in ta'manhu 'ala dinarin wahidin la yu'addihi ilaik. Ada juga di antara mereka yang engkau percayakan kepada satu dinar saja, itu tidak dibalikkan kepadamu. Jadi berkhianat, enggak amanah gitu ya. Dititipkan enggak dibalikkan misalkan. Dipinjami enggak balikkan misalkan. Jadi kalau kita misalkan hutang, tahu hutang antum ya? Antum tahu hutang? Enggak tahu kan? Tahu hutang enggak? Kalau enggak tahu nanti dikasih tahu. Nah, hutang itu bukan makanan ya. Itu hutang itu barakallahu fikum, kalau antum hutang itu berhak dan wajib mengembalikan. Nah, mengembalikannya kapan? Kapan saja dia punya segera. Jangan ditunda-tunda. Wah, ketika kelihatannya si fulan masih banyak uangnya. Nanti aja lah kembalikannya. Padahal dia punya. Itu nanti kedzaliman namanya. Matlul ghaniyyi dzulmun. Penguluran orang-orang yang kaya yang sudah punya uang untuk mengembalikan hutang kok diulur-ulur, tahu diulur-ulur ya? Itu adalah kedzaliman. Kapan dia punya uang, bismillah, kembalikan. Karena itu apa? Kewajiban. Paham ya? Minjam enggak masalah, mengembalikan segera ketika sudah ada. Jangan ditunda-tunda. Khawatir nanti kalau sudah meninggal dunia enggak sempat mengembalikan. Mafhum soalnya ya? Pinjam enggak masalah tapi segera dikembalikan ketika sudah ada uangnya. Nah, kemudian orang yang minjami berhak enggak untuk menagih? Berhak enggak? Berhak. Kalau dia enggak bayar, ditagih, mana utangnya kok enggak dibayar-bayar? Ditagih enggak masalah karena itu hak dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan dia memang karena butuh kemudian belum bisa mengembalikan saat itu, maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Jika orang yang pinjam uang tadi punya kesulitan untuk mengembalikan, tundalah sampai waktu yang Allah taala mudahkan. Ya enggak masalah lah, nanti aja lah. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua apa? Wa an tasaddaqu khairul lakum. Jika kalian sedekahkan, enggak usah bayar aja, cuma hutang 3 juta aja kok. Misalkan ya, enggak usah bayar dah. Tak ikhlasan untuk antum misalkan. Khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Nah, ini solusi yang terbaik di dalam pinjam meminjam, bukan malah di apa? Dilipat gandakan seperti bank-bank itu ya. Nah, enggak tahu bank siapa, ini bank-bank yang ada itu. Nah, mau bank BRO, ada BRI, nama atau BNI atau semisalnya, itu bank-bank syariah itu jangan percaya dengan nama syariah. Jangan percaya. Coba antum tanya sama mereka, boleh enggak minjam uang 10 juta ngembalikan 10 juta? Enggak akan boleh. 10 juta ngembalikan 10 juta itu enggak akan boleh. 10 juta ngembalikan 10 juta sekian. Nah, sekiannya ini riba namanya. Paham ya? Namanya riba. Perhatian baik-baik ya, biar nanti enggak bingung, enggak keliru gitu loh. Wah, ana mau bangun rumah Ustaz, enggak punya uang Ustaz. Bagaimana kalau minjam di bank Ustaz? Jangan. Sabar. Nah, karena harta yang namanya riba itu tidak berbarokah. Paham ya? Dan jarang sekali kita jumpai bank syariah itu benar-benar terapkan syariat. Nah, bisa dikatakan di sini enggak ada. Namanya antum pinjam 5 juta kembalikannya berapa, Pak? Lebih atau pas? Lebih. Dan jarang sekali bank itu mengatakan, "Wah, utangnya 5 juta, sudah maafkan aja, enggak usah dibayar misalkan." Ya? Bisa dikatakan enggak pernah ada kisah seperti itu. Seringnya menaikkan. Kalau enggak mampu bayar, ditunda pun ditunda, cuman nanti dinaikkan lagi gitu loh. Paham ya? Misalkan antum pinjam 5 juta, ini gambaran global nanti biar antum tahu gerak-gerik bank itu kayak apa. Antum pinjam 5 juta misalkan, nanti dibayarnya 1 tahun kemudian, itu pun sudah naik 5 juta 500 misalkan. Nah, datang temponya, waktunya 1 tahun tersebut. Maaf Pak, kami enggak belum bisa bayar. Ya udah, tak tunda sampai tahun berikutnya lagi. Tapi naik menjadi 6 juta. Tambah riba lagi kan? Yang pertama aja ketika tepat pada temponya itu sudah riba, ditunda lagi, menundanya itu kasih riba lagi. Tapi kalau agama Islam yang benar, syariat yang benar tadi itu, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Jika yang minjam uang tadi punya kesulitan, maka tundalah sampai waktu dimudahkan. Enggak perlu ditambahi bunga-bungaan. Enggak perlu ditambahi dinaikkan lagi, enggak perlu. Paham ya? Tapi itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan, ikhlaskan, itu sudah lebih baik untuk kalian. Enggak perlu dibalikkan, sudah cukup. Antum ambil aja misalkan diikhlaskan gitu ya, itu lebih baik lagi. Ngambang ya, walaupun dia berhak untuk menagih dan juga mengambilnya. Oleh karena itu nanti suatu ketika antum sudah besar, punya usaha, punya bisnis misalkan, nah punya toko TB, TB apa TB? Toko bangunan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau TB-TB yang lain, toko besi, nah, misalkan ada orang datang, kelihatan pakainya rapi, minjamkan pinjaman dari bank, jangan mau. Jangan mau. Ditipu antum, enggak dibantu benar. Kalau enggak bisa balikkan pada temponya, naik lagi. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya bantu kan enggak gitu. 10 ya 10 balikkan. Tapi ada enggak gitu? Enggak ada. Sekarang aja, sekarang kita ini berada di bulan Ramadan. Biasanya mendekati Idul Fitri itu ada orang yang jual beli uang. Jual beli apa? Uang. Uang yang baru-baru keluar di bank itu. Betul enggak Pak Abu Mamat? Ayo Pak, di pinggir-pinggir jalan dekat bank itu biasanya dekat Malioboro sana, banyak orang jual beli uang itu. Itu jangan dibeli. Kecuali dengan harga yang sama dan enggak akan mau. Namanya enggak akan mau. 100.000, 50.000, 20.000, 2.000-an baru-baru itu keluar di bank itu. Kalau antum beli, ya harus lebih dari 2.000 itu riba. Namanya. Coba antum bawa, Pak, ana mau beli yang 50 nih. Dengan 50 juga enggak mau. Enggak mau itu. Padahal itu riba bukan? Riba. Karena kalau sama-sama mata uang seperti itu harus apa? Mislan bimislin. Harus sama-sama. 100.000, 100.000. Yang satunya kelubuk, kelubuk itu sudah usut gitu ya, bahasa Jawanya kelubuk gitu. Ya kan? Nah, yang satunya baru tetap 100.000. Kecuali kalau beda mata uang, $100 satu lembar gini ya. Nah, $100 satu lembar aja itu ya. Antum tukar ₹100 enggak mau. $100 ditukar dengan apa? Ya dengan senilai dengan rupiah, jutaan. 1 juta lebih itu ya. Ngambar kalau fikum yang belum pernah melihat dolar ya enggak masalah, ini cuma gambaran aja, Pak. $100 ditukar dengan ₹100 enggak benar. 1000 rial Saudi satu lembar. Nah, satu lembar 1000 rial itu. Antum tukar ₹1000 enggak boleh. Paham ya? Ini kan tapi kan harus sama-sama Ustaz, sama-sama. Tulisannya itu benar sama-sama 1000-1000 tapi kan barakallahu fikum nilainya beda. Karena beda mata uang. Tapi kalau satu mata uang harus sama persis. Emas harus sama persis, perak harus sama persis, tapi kalau beda mata uang, beda jenis itu dinilai dengan kadar dan nilainya. 1000 rial Saudi itu berapa juta bayangkan? Berapa kira-kira? Berapa? Kira kurang lebihnya waktu itu saat itu kalau belum naik itu sekitar 3 juta. Jadi atau bawa satu lembar nih 1000 aja kantong ini, ngantongnya 3 juta sudah. Paham ya? Itu kalau misalkan dirupiahkan, dirupiahkan. Jadi nah barakallahu fikum, ini gambaran global bahwasanya orang-orang Yahud mereka tidak amanah sebagian mereka. Allahul musta'an, kita lihat di sini. Wa minhum man in ta'manhu 'ala dinarin wahidin la yu'addi ilaik illa idza badalta ghayatal juhdi fi mutalabatihi. Dia enggak akan kembalikan kepadamu, antum kasih satu dinar saja, kalian kasih satu dinar itu enggak akan kembalikan kepadamu. Minjamkan atau barakallahu fikum menitipkan enggak akan dikembalikan kepadamu. Kecuali kalau kamu sudah mencurahkan usaha kerasnya untuk memintanya. Mana? Mana? Mana? Diminta-minta baru ngasih dia. Ingat-ingat ya, kalau punya pinjaman, minjam uang, utang istilahnya, kalau sudah punya uang untuk bayar segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Matlul ghaniyyi dzulmun. Itu hadisnya ya, matlul ghaniyyi dzulmun. Jadi penunda-penundaan, menunda-nunda hutang padahal dia mampu membayarnya itu kedzaliman. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Dirham mata uang yang terbuat dari perak. Mana yang lebih besar, dinar atau dirham? Hah? Dinar. Paham itu ya? Itu jangan sampai lupa ya. Dinar mata uang terbuat dari emas. Ayo. Dirham mata uang terbuat dari perak. Dihafal nanti ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, barakallahu fi. Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa sababu dzalika aqidatun fasidatun taj'aluhum yastahilluna amwalal arabi bil batili. Sebab melakukan hal tersebut adalah akidah yang rusak yang menjadikan mereka menghalalkan harta-harta orang Arab dengan cara yang batil, bayangkan. Jadi ummiyun makna di sini adalah al-Arab. Naam. Wa yaqulun, beda ya Arab dengan Arab lain ya, jangan sampai bingung ya. Arabun itu Arabiyun, itu lain dengan apa? Dengan Arab, Arabiyun. Nah, bedanya apa bedanya? Kalau Arabiyun itu Badui, jamaknya Arab. Kalau orang-orang Arab ya Arab, Arabiyun. Haulal Arab, orang-orang Arab. Tapi kalau Arab, Arabun pakai hamzah itu namanya orang-orang Badui. Nah, orang-orang Badui itu apa? Orang-orang Badui itu apa? Itu orang Badui sama orang Badui itu orang ngapain? Apa itu orang Badui? Untuk orang apa? Orang pedalaman. Ya, orang pedalaman yang di pelosok-pelosok yang mereka biasanya hidupnya itu ngikutin musim dan ngikutin mana ada airnya gitu. Di Yaman sana masih ada ya. Kita waktu jalan-jalan waktu itu enggak sengaja gitu menjumpai sekelompok gerombolan itu. Nah, dia berada di lereng-lereng gunung. Nah, kata orang-orang sekitar itu orang Badui. Orang Badu itu mereka ngikutin arah. Jadi mengikutin mana yang ada airnya, ada kehidupan dia di situ. Tapi mereka enggak mau gabung dengan orang kota, itu enggak mau. Paham ya? Karena kehidupan mereka masih bisa dikatakan sederhana seadanya, tapi yang penting ada air, ada intinya untuk kehidupan dia di situ. Nanti kalau misalkan enggak ada air, pergi lagi mencari jalan untuk orang Badu itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am seperti itu. Kita lihat di sini qala al-mufassirun athabahumullah wa yaqulun, dan mereka mengatakan laisa alaina fi akli amwalihim ismun wala harajun. Perhatikan ini omongan dustanya mereka. Kata mereka, enggak ada bagi kita dosa. Enggak ada bagi kita dosa, enggak ada juga larangan untuk makan harta mereka. Padahal bohong ini. Nah, barakallahu fikum, bang. Enggak boleh. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Enggak ada dosanya kita makan harta orang Arab. Enggak ada dosanya, enggak ada larangannya. Li'annallaha ahallaha lana. Ini bohongnya nih. Dikarenakan Allah telah menghalalkan untuk kita katanya. Wa hadza kadzibun 'ala Allah. Ini adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa yaqulunahu bi alsinatihim, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka adalah berdusta. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Jangan sampai benih-benih pemikiran atau ritual perbuatan orang Yahud ada di benak-benak kita atau ada pada amalan-amalan kita, namun kita berupaya semaksimal mungkin menjauhi perbuatan-perbuatan orang Yahud yang mereka memang terkenal sering menyembunyikan al-haq dan sering memutarbalikkan fakta dan sering membuat talbis penyamaran yang hak itu dengan kebatilan dan yang batil dengan al-haq. Adapun kita ahlus sunnah wal jamaah hendaknya senantiasa mengikuti dalil Al-Quran was sunnah dan berpegang teguh dengan al-haq dimanapun kita berada, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan waktu dan saatnya, yaitu dijemputnya kita, diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dicabut ajal kita dan nyawa kita. Oleh karena itu ikhwani fillah azani wa zakumullah, nasallaha salamat wal afiyah fit dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillah rabbil alamin.